qala inna rajulan yubghidu ala ya Muhammad, bahwa seorang yang membenci keluarga Muhammad SAW ya dan para sahabatnya adalah, kata beliau di sini disebutkan, Allah akan ancam dengan azab, yu'adzibuhullahu azaban, Allah akan azab. Law qusima 'ala misli 'adadi khalqillah la ahlakahum ajma'in. Kalau Allah bagikan kepada seluruh makhluknya, maka Allah akan musnahkan semua mereka. Para sekalian, ini adalah, setelah tadi kita sebut imam-imam-imam yang oleh mereka diyakini seperti itu, ternyata dari mulai Ali bin Abi Thalib sampai kepada para cucunya justru memuji, mengakui keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi imam mereka tidak tahu, imam mereka tidak baca, imam mereka memang pembangkang, imam mereka sudah tertutup hatinya, imam mereka tidak memikirkan, dan seterusnya. Intinya adalah mari bareng sekalian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita untuk selalu lurus di atas jalan yang lurus, jalannya Rasul Muhammad SAW, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai dengan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau pertanyaan, 1-2, boleh. Ini adalah, orang sekalian, mungkin masih ada beberapa sehingga kita tahu persis tentang bagaimana mereka meyakini keimamahan, tetapi mereka tidak konsekuen dengan keimamahan itu. Ada? Ya, silahkan, ada 2. Bapak dulu. Betul. Tentang bagaimana Syiah menanggapi Quran atau Al-Quran menurut Syiah. Betul. Itu disebutkan bahwa Syiah itu menganggap Al-Quran itu sudah diubah, banyak diganti. Terus selama ini, terus dia mengatakan Syiah Al-Quran yang benar itu nanti ketika ada Mahdi. Imam Mahdi. Betul. Nah, terus selama ini orang Syiah di Iran itu pakai Quran apa? Betul. Katanya saya lihat di TV ada yang hafal Quran, ada anak kecil hafal Quran. Ya. Nah itu Quran apa itu yang dihafali? Betul. Jadi gimana itu? Ya. Ya. Jadi ini justru pertanyaan kepada mereka, atau ini adalah bagian dari taqiyah, betul? Atau ini bagian dari apa yang mereka yakini? Yang jelas, mereka mengatakan bahwa ada mushaf Fatimah. Mushaf namanya Fatimah. Mushaf Fatimah ini jumlahnya 3 kali lipat dari Al-Quran. Katanya di sana di dalamnya ada halal, ada haram, ada dibutuhkan oleh manusia. Sekarang tidak ada, dibawa oleh Imam Mahdi. Ini adalah kitab mereka yang mengatakan itu. Jadi, dan berasal dari sana juga Pak, dari Iran juga, dan kitab-kitab itu adalah sumbernya dari mereka sendiri, bahkan di website-website mereka, bahkan di kitab-kitab mereka, pernyataan ini tidak ada kritisinya. Nah, disinilah yang harus kita kemudian hati-hati, bahwa Quran yang mereka hafalkan itu adalah menjadi bukti bahwa Quran yang kalian katakan bahwa itu sudah robah itu, kok yang kalian hafalkan bukan itu, ini inkonsistensi, betul tidak? Tidak konsisten. Kalian mengatakan bahwa ini adalah tidak ada satu huruf pun, tapi kalian hafalkan, betul tidak? Kalian mengatakan bahwa ini adalah bukan Quran, tapi kalian hafalkan. Jadi di satu sisi ini adalah syubhat untuk mereka, karena Al-Quran ini dijamin oleh Allah SWT untuk selalu terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau kita para sekalian contohkan beberapa penafsiran orang-orang Syiah terhadap Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu tafsir tersendiri Pak, selalu oleh mereka itu tambah, ada alinya misalnya, ada penyebutan nama-nama sahabatnya mereka oleh hapus, ada yang dimaksud Aisyah mereka kutuki, itu semua adalah perbuatan mereka dalam tafsir-tafsirnya mereka itu. Di sini, ini kitab yang saya pegang ini, ada beberapa contoh bahwa orang Syiah itu menafsirkan Quran itu adalah seperti itu. Sebentar barangkali saya bisa buktikan. Ya, misalnya gini. Ada tafsir begini. Ini beberapa contoh. Misalnya terdapat dalam surat, sini tidak disebutkan, katanya fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Tafsirnya Pak, an-nur wallahi nurul a'immah. Yang dimaksud dengan cahaya itu adalah cahaya para imam, min ali Muhammad, dari keluarga Muhammad ila yaumil qiyamah. Wahum wallahi nurullah, mereka adalah cahaya Allah. Wahum wallahi nurullah fis samawati wal ardh, mereka adalah cahaya Allah di langit dan di bumi. Jadi disebut cahaya dalam Al-Qur'an tadi itu diartikan oleh mereka, maksud cahaya itu adalah imam-imam mereka. Jadi dari hurufnya, dari tafsirnya mereka ganti-ganti. Jadi yang dimaksud bukan kepada cahaya Allah misalnya, tetapi kepada sahabat. Itu numpuk Pak. Jadi Al-Qur'an yang mereka baca, yang mereka hafal ini adalah bisa jadi merupakan taqiyah, bisa jadi merupakan penghujat bagi mereka. Mana Quran kalian itu? Ternyata yang 2/3 itu tidak turun-turun, dan itu nyaris tidak akan berfungsi karena Imam Mahdi turun menjelang hari kiamat. Yang 1/3 saja kita sudah susah mengerjakannya, apalagi yang 2/3 nyaris tidak bermanfaat. Jadi demikian Pak. Silakan terakhir. Sebab satu adalah hulus. Hulus Pak, uangnya banyak. Kalau mengaji saja mereka sudah antar jemput Pak, pulangnya juga bawa oleh-oleh gitu. Kalau pengajian orang-orang awamnya gitu, sebagai takliful qulubnya itu diantar, dijemput. Bagi orang yang pelajarnya dikirim ke Iran, beasiswa gratis, pulangnya diberi tempat, diberi media, diberi untuk berkembang, katakan saja difasilitasi. Terus yang enaknya Pak, antara lain mut'ah. Mut'ah itu adalah, nanti kita bahas, sekarang kita belum bahas, baru sampai kepada imam ya. Nanti kita akan temui bahwa orang yang bermut'ah itu sekali mut'ah seluruh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa rambut kata yang diterbasahi akibat mandi junub karena mut'ah itu. Kalau misalnya rambut kita ini berapa ratus lembar, berapa ribu lembar, semua itu adalah bilangan dosa yang akan dihapuskan. Kan tertarik tuh, betul tidak? Nah, jadi itu bahkan sejarahnya ulama-ulama Syiah zamannya Ismail As-Sofawi dulu Pak, abad-abad ke-9, abad ke-10, itu mereka bahkan difasilitasi, diberi tanah lahan, bayarannya istimewa besar, lahan sawahnya, lahan ladangnya diberi difasilitasi. Jadi orang-orang yang mu'ammam kalau bahasa ini, yang imamahnya besar-besar itu, mereka fasilitasnya finansialnya sangat sangat banyak, dan tidak mustahil orang-orang yang terpincut kepada hal itu juga adalah karena juga fasilitasnya, finansialnya menjadi tidak bisa ditemukan di faham yang lain. Nah, itu diantara yang buat menarik. Nah, belum lagi sekarang sedang mengarah dari si politis ke arah apa namanya konstitusi Pak sekarang. Jadi ini bagian dari hal yang harus kita pertimbangkan dengan matang, karena nanti ada yang jadi DPR, ada yang DPRD, dan bisa jadi eksekutif, itu adalah orang Syiah. Bahkan ada yang sudah mengusung untuk jadi menteri agama, betul tidak? Nah, ini tantangan bagi ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu semakin pekalah kita, mempertebal keyakinan kita terhadap ahlus sunnah wal jamaah ini, kemudian kita aktiflah untuk mengimunisasi umat ini supaya terlindungi dari akidah yang secara zahirnya adalah wah, tetapi dia adalah menyelisihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak. Ini kan ceritanya ya, orang-orang mereka itu kaitannya dengan yang akan datangnya sebagai mereka pemimpin. Terus partai-partai Islam mana yang mereka sudah susun ini? Ini kan jadi masalah. Ya. Dan juga sebenarnya Ya. Ini sikap politik sebetulnya, betul ya Pak? Ya, ada jawaban fokus khusus, ada jawaban definitif, ada jawaban umum. Tetapi secara barangkali jawaban umum, bahwa kalau kita ditawarkan pada, ini kalau bahasa Arab namanya silah dhu haddain, Pak. Silah dhu haddain. Pisau atau golok, dua-duanya hunus. Jadi kesini tajam, kena, kesini juga kena. Mungkin paling kita bisa menggesernya, jangan kesini lah, kesini, gitu kan. Betul tidak? Tapi kan tidak berfungsi, betul tidak? Golok itu kalau kesini atau kesini, gitu kan. Nah, gimana cara menghujikan kesini atau kesini sehingga tidak membuat luka? Nah, para sekalian, unsur katanya kalau majelis ulama, betul tidak? Wallahualam, sudah menfatwakan bahwa golput haram, ya tidak. Tetapi, kembali bahwa urusan akidah itu bukan urusan dengan konstitusinya, Pak. Gitu. Karena dalam Islam itu yang benar itu bukan terbanyak. Yang benar itu di atas hak. Itu adalah yang benar. Nah, oleh karena itu demokrasi itu bukan dari Islam. Jadi kalau mereka sedang merebut dari si itu, ya mereka sebetulnya merupakan pemindahan inkonsistensi dari Iran ke Indonesia. Tadi kan katanya imam, betul tidak? Kok imam pakai pemilu gitu kan? Jadi ini tidak runtut tadi yang disebut dengan rasionya itu. Imam itu harusnya adalah strukturnya jelas, tapi sekarang justru menggunakan yang lain. Ini merupakan bagian dari takiyah, bagian daripada takiyah yang penting halal haram raup dulu, nanti kalau sudah jadi baru. Nah, ini yang harus dicermati oleh kita. Jadi kalau dari partai Islam yang mana, partai Islam kooperatif kompromi dengan Syiah, gimana? Kan jadi masalah juga, betul tidak? Kita beranggapan bahwa Anda saya pilih gitu kan, suara saya buat Anda, lalu Anda menang, betul? Setelah menang pro juga pada Syiah, terus gimana? Tetap aja Ahlus Sunnah Jamaah gigit jari. Jadi perhitungan-perhitungan ini adalah harus cermat. Mudah-mudahan apabila sudah dekat dengan waktunya mungkin bisa kita sikapi. Yang jelas pernah sekalian, demokrasi bukan dari Islam, dan lama atau lambat tetap saja tidak akan, selama syariat Islam tidak diberi peluang untuk dijalankan oleh kaum muslimin, maka tentu nyaris kurang menguntungkan. Jadi ini adalah yang harus kaum muslimin pikirkan bersama. Demikian bahan sekalian untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita semua, memberikan pada kita istiqomah. Betapapun banyak itu bukan merupakan bukti kebenaran. Karena Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah." Kalau kalian ikuti mayoritas manusia ini, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Jadi kebenaran bukan terletak pada banyak atau sedikit. Benar adalah isobahmu, tepat dan tidaknya dengan al-haq. Itu adalah yang harus kita pegang terlebih dahulu. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.